إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أما بعد حبيبي حبهم الله يا مولاي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مرباهية tahun 89 Partai Komunis Soviet bubar karena ideologi komunis tidak lagi laku. Dengan bubarnya Partai Komunis setelah 70 tahun berkuasa, runtuhnya ideologi, maka negara pun runtuh dan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. 6 negara masing-masing langsung memerdekakan diri menjadi negara-negara Islam. Dan memang sebenarnya di seluruh wilayah Uni Soviet yang luas itu hanya ada dua pemeluk agama yang dominan, Kristen Ortodoks Timur dan Muslim. 15 negara pecah, 6 memerdekakan diri menjadi negara-negara Islam. Sisanya yang 9 termasuk yang terbesar Rusia segera digabungkan lagi menjadi Federasi Rusia yang sekarang kita tahu. Dengan bubarnya negara, sistem politik mengalami reformasi, terjadi pula kehancuran pada sistem perekonomian, kemiskinan merebak. Banyak kasus tentara sampai menjual senjata untuk membeli makanan. George Soros waktu itu menyumbang miliaran dolar untuk membeli makanan. Dan Uni Soviet yang pernah menjadi negara yang begitu hebat, terutama dalam masa Perang Dingin, dia penyeimbang Amerika, Uni Soviet hancur berantakan, kehilangan harga diri, tidak punya lagi wibawa dalam percaturan politik global. Itu tahun 89. Tahun 2000, 11 tahun kemudian, terpilihlah yang menjadi presiden Vladimir Putin, mantan intel KGB, kader Partai Komunis, ahli hukum internasional. Setelah dia terpilih sebagai presiden tahun 2000, dia menata kembali negaranya yang porak-poranda. Bangsanya yang sudah terpecah belah, kehilangan harga diri, sistem perekonomian dan bisnis dia bangkitkan kembali. Tahun 2000 dan tahun 2007 sudah terlihat hasil yang sangat baik. Maka majalah Time berniat menempatkan Vladimir Putin sebagai Person of the Year, manusia tahun ini, untuk edisi Desember tahun 2007. Dikirimlah satu tim redaktur senior ke Moskow untuk mewawancarai Putin, dan Putin diwawancarai. Bagaimana gaya kepemimpinan Anda? Teknik kepemimpinan apa yang digunakan? Metode leadership apa yang digunakan? Sehingga dalam waktu 11 tahun bisa membangkitkan kembali negara yang porak-poranda, masyarakat yang kehilangan semangat, harga diri yang sudah terpecah bisa menjadi bangkit kembali. Kepemimpinan apa yang Anda gunakan? Dalam menjawab interview itu, hampir setiap jawaban yang diungkapkan Putin mengutip ayat-ayat Bible. Dan para redaktor itu terkejut. Bukankah orang ini dulu anggota KGB, kader komunis, mengapa sekarang menjawab pertanyaan banyak mengutip ayat-ayat Bible? Terlebih lagi Putin katakan, Di meja kerja saya ada people, di mobil ada people, di bagian kepala tempat tidur ada people, dan saya tidak tidur sebelum membaca people. Rupanya dia menjadi begitu religius. Maka ditanyalah dengan satu pertanyaan yang sangat menarik. What role does that play in your leadership? Sejauh mana iman ikut berperan dalam kepemimpinan Anda membangkitkan kembali bangsa yang sudah porak-poranda? Dan Putin menjawab, jawaban itu kemudian diterbitkan majalah Time Desember 2007 dengan bagian depan foto Putin Person of the Year dan muat wawancaranya. Jawaban itu yang cukup mengejutkan bahkan bagi banyak agamawan, bagi para rohaniawan. Putin katakan, untuk membangkitkan kembali bangsa yang sudah porak-poranda, membangkitkan kembali semangat dan harga diri bangsa yang sudah hancur, first and foremost, we should be governed by common sense. Yang pertama dan paling utama, menangani bangsa ini kita harus dikendalikan oleh akal sehat. Gunakan sains dan teknologi, statistik yang valid. Jangan coba-coba menempuh cara-cara yang di luar rasionalitas seperti perdukunan, seperti kelentik. Kita tahu di negeri ini masih banyak pimpinan negara, eksekutif negara yang membuat keputusan pun pergi ke rumput. Jadi dia katakan mengatasi situasi yang sudah porak-poranda, yang pertama dan paling utama gunakan tetap akal sehat. But common sense should be based on moral principles. Tetapi akal sehat saja, sains dan teknologi saja harus diberikan landasan prinsip-prinsip moral. Tidak bisa keunggulan sains teknologi tanpa diberikan landasan moral. It is not possible today to have morality separate from religious values. Dan adalah tidak mungkin kita mengembangkan moralitas yang terpisah dari agama. Akal sehat, sains teknologi, landasannya moral, dan moral tidak dipisah dari agama. Tak lama setelah itu, dalam acara makan pagi di rumah Gubernur Riau, saya berjumpa dengan seorang tua majlis ulama Tengku Zulkarnain yang baru pulang dari Moskow. Dia bercerita bagaimana masjid-masjid dan gereja-gereja yang dulunya ditutup, dijadikan gudang, dijadikan kantor-kantor pemerintah, memang setelah Putin semua tempat ibadah itu dibuka kembali. Orang diperkenankan lagi beribadah, orang diperkenankan lagi beragama. Oh, berarti konsisten. Sains teknologi diberi landasan moral dan moral tidak bisa dipisah dari agama. Maka agama harus dibangkitkan kembali. Salah satu wilayah Rusia ada provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim dan terus berusaha untuk memerdekakan diri. Itulah ceknya. Tahun 1998 dalam konferensi tentang Suvisum Internasional di Washington DC, saya dan Dr. Arif Rahman hadir di sana dan kami berbincang dengan Presiden Ceknya waktu itu karena tinggal di satu hotel, Dr. Aslan Maskalov. Dia bercerita ketika kami tanya bagaimana Ceknya Muslim yang begitu kecil dikelilingi oleh Rusia yang begitu besar masih berani terus melawan. Aslan Maskalov bercerita, memang 70 tahun komunisme berjongkok, agama tidak boleh lagi dipraktekkan. Anda tahu, selama 70 tahun kami hanya sholat subuh di rumah. Berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik, berangkat ke ladang, tidak boleh beribadah dan nanti pulang. Maka kalau sudah sampai di rumah dan malam, barulah kami lakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya di jamaah jadi satu. Karena tidak mungkin dilakukan siang hari. Hanya beruntungnya, kakek kami, orang tua kami, di malam-malam libur, membawa kami naik ke gunung, ke hutan-hutan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dengan cara itulah tradisi keagamaan masih terjaga. Dan satu hal yang menjadi catatan, mayoritas penduduk Muslim di wilayah Soviet itu adalah pengikut tarekat Naqsabandia. Dan di hutan-hutan itulah mereka mengamalkan zikir khatam wajahkan, meneruskan tradisi zikir, tradisi keimanan kepada anak-anak mereka. Itu sebabnya 70 tahun kami masih bisa bertahan dalam keislaman. Hanya saja, setelah Putin membebaskan agama untuk tumbuh kembali, karena sudah 70 tahun, banyak kiai, ustaz, dan imam-imam masjid sudah pada meninggal. Siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin agama? Yang akan memberikan ceramah-ceramah agama? Maka disiapkanlah kader-kader mubalik, kader-kader dai dari kalangan muslim Rusia. Mereka harus disekolahkan ke universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Disekolahkan ke mana? Dunia tahunya Islam adalah Arab. Tapi mereka tidak mau kirim ke Arab. Karena ada kecenderungan alumni-alumni Timur Tengah kemudian membawa keislaman yang kemudian mengkonflikkan antara Islam dengan Barat. Keislaman yang kaku dan tidak adaptif terhadap kemodernan. Akhirnya setelah dicermati, mereka melihat ternyata ada keislaman yang dianggap moderat dan itu adalah Indonesia. Maka yang terjadi sekarang, lebih dari 600 mahasiswa Rusia belajar di IAIN Jakarta, UIN Jakarta, UIN Jogja, dan UIN Malang. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi ulama-ulama. Kembali ke Rusia, mereka harus menghidupkan kembali masjid-masjid itu. Hal yang paling menarik adalah, kalau yang bicara bukan Putin, kalau yang bicara Ustaz, tentu tidak menarik. Tapi karena bicara Putin, mantan kader komunis, dan dia membuktikannya. Dalam waktu 7 tahun, dia bisa bangkitkan kembali bangsa yang hancur berantakan dengan konsep 3. Gunakan sains teknologi, berikan landasan moral, dan moral jangan dipisah dari agama. Karena itu, buka kembali semua tempat-tempat agama. Dan orang dengan mendalami agama bergairahlah. Orang yang tadinya sudah pesimis, apatis, putus asa dalam tekanan kemiskinan, mereka iman yang menjadi subur kembali punya harapan lagi. Saudara sekalian, lalu kita sudah tahu sebagai muslim kita tahu hidup tidak bisa dipisahkan dari agama. Bahkan Rusia, Putin yang mantan komunis pun menghidupkan kembali agama justru untuk membangkitkan kembali kejayaan bangsanya. Yang jadi masalah adalah sejauh mana sebenarnya keagamaan itu berperan dalam kehidupan orang-orang di Indonesia. Kita bisa lihat penduduk semakin banyak, yang sholat juga semakin banyak. Tapi ada beberapa catatan teknis yang perlu kita perhatikan. Jam istirahat kantor tetap jam 12. Padahal hari ini waktu subuh jam 11.45. Kalau tidak dimulai sholat Jumat jam 11.45, ada orang-orang yang merasa sholat Jumat harus tepat waktu, dan tepat waktu diartikan harus awal waktu. Dia memaksa tetap mulai sholat Jumat 11.45. Tapi resikonya, dimulai sholat Jumat 11.45, jam istirahat kantor jam 12, khotib sudah salam, azan sudah dikumandangkan, masih banyak orang yang berdatangan. Dan terkait dengan hadis Nabi, orang yang mendatangi tempat sholat Jumat, ketika khotib sudah naik mimbar, maka hilanglah pahala Jumatnya saat itu. Dan kaitan lain, 3 kali tidak melakukan sholat Jumat masuk kategori kufur. Saya menyarankan kepada para pengurus, daripada hal itu menimbulkan konsekuensi berat bagi jamaah, meskipun waktu zuhur 11.40 atau 11.35, karena berada di lingkungan perkantoran, tetap saja mulai jam 12. Supaya saudara-saudara kita yang belum bisa keluar kantor tidak menjadi terlambat datang ke tempat sholat Jumat dan tidak menjadi kehilangan pahala Jumatnya. Apa salahnya sekadar menunda 15 atau 20 menit? Di Masjidil Haram sendiri pun ada ketentuan bahwa qomat hanya boleh dilakukan 20 menit setelah selesai dikumandangkan azan. Dan pemerintah Saudi membuat peraturan untuk ke seluruh masjid. Kita tempel di dinding-dinding masjid. Bahkan masjid-masjid kampung yang kecil. Kalau masjid kampung, qomat hanya boleh dilakukan 10 menit setelah azan. Tapi mungkin ada rasa gundah dari panitia. Bayangkan kalau kita mulai sholat Jumat jam 12, sementara sementara masih sudah azan 11.45 yang sudah datang ke Islam. Kok sudah azan kita belum juga mulai? Katanya kita harus tepat waktu, dan tepat waktu diartikan awal waktu. Padahal yang namanya tepat waktu tidak harus awal. Sepanjang masih di dalam waktu, yang masih tepat waktu. Jadi dipertimbangkanlah pengurus salat Jumat, apakah akan terjadi terus seperti ini. Khotib sudah menaiki mimbar, jamaah baru seperempat saya lihat. Maka 3/4 yang datang terlambat, dan itu kehilangan pahala Jumat. Kewajibannya sudah diselesaikan, tetapi dia tidak dapat pahala Jumatnya. Cobalah kita lebih toleran, tunda saja sampai pukul 24. Paling perasaan gak enak karena masih sebelah azan duluan. Hal yang lain yang menarik, semua orang perlu agama, bahkan para bos perusahaan-perusahaan besar juga memerlukan agama, meminta doa dari tokoh-tokoh agama. Tetapi perusahaan besar mana yang peduli dengan sarana sholat Jumat bagi karyawannya? Banyak musola-musola adanya di basement, di tempat yang di pojok, yang karpetnya sudah basah terinjak orang berwudu berulang-ulang, menimbulkan bau, kena asap. Nah, tapi kalau perusahaan sudah mulai goyang, ada jaket angkusta untuk meminta doa. Tapi perusahaan besar mana yang peduli untuk memberikan menyiapkan sarana sholat Jumat yang baik untuk karyawannya? Saya sering bicara kepada pimpinan perusahaan-perusahaan besar ketika mereka berhaji, saya pimpin mereka bertanya, Ustaz, zikirnya bagaimana supaya perusahaan tumbuh bagus? Wiridnya apa supaya perusahaan tumbuh bagus? Saya bilang, Bapak selalu minta zikir dan doa, tapi Bapak tidak menyediakan sarana sholat, sarana doa yang baik untuk karyawan Bapak di kantor Bapak. Lihat tempat-tempat sholat, musola itu hanya di pojok-pojokan yang tidak terurus, seringkali tidak nyaman. Barangkali harus ada mekanisme pasar untuk memberi tekanan. Lihatlah mall-mall yang besar sekarang. Ketika orang akan bikin mall, staff marketing melakukan survei, penelitian. Ternyata banyak karyawan yang janjian. Bagaimana setelah jam kantor nanti kita makan malam di sana? Bagaimana meeting kita dilanjutkan di mall sana? Dan satu bilang, janganlah kayak kalau kita makan meeting di mall itu susah sholat maghribnya, karena di mall itu tempat sholat, tempat musolanya, tempat sholat maghribnya jelek. Lebih baik di mall yang sana saja, tempat sholatnya bagus. Apa yang terjadi sekarang? Beberapa mall yang baru menyediakan fasilitas sholat yang bagus-bagus, karena sudah terbukti mall yang tempat sholatnya bagus lebih banyak didatangi pengunjung. Orang-orang yang pulang dari bekerja, makan malam, dan meeting di mall itu karena tempat sholatnya bagus. Tidak ada kesulitan mereka untuk sholat asar, maghrib, dan isya. Mekanisme pasar memaksa pengusaha untuk menyediakan tempat sholat yang bagus-bagus. Kalau belum ada tekanan konsumen, kalau belum ada mekanisme pasar, para pengusaha dan para building management akan menempatkan ibadah di parkiran dan segala macam. Ada sebuah pertokoan besar, mereka mengundang saya untuk halal bihalal kemarin, karena halal bihalal diselenggarakan di tempat parkir. Saya tanya, sebelum saya ceramah saya tanya, karena kita halal bihalal, maka tempatnya di tempat parkir. Kalau manajemen perusahaan ini merayakan Natal di mana? Saya tanya. Oh, di pasar rumah, di tempat yang mewah segala macam. Baik, kalau begitu saya tidak akan ceramah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bilang. Penghinaan untuk ibadah dan kepentingan agama orang Islam ditaruh di tempat parkir. Tapi untuk perayaan Natal, mereka sediakan function room, mereka sediakan hall room. Padahal yang banyak bekerja adalah muslim. Saya akhiri ceramah hanya dengan salam dan saya tinggal. Harus ada mekanisme pasar, penekanan dari konsumen. Kembali, kalau Rusia saja yang bekas komunis bisa menghargai agama, mengapresiasi agama, karena memang agama bisa memberikan energi untuk membangkitkan kejayaan bangsa, kenapa kita sekarang masih belum menaruh perhatian tinggi terhadap sarana-sarana ibadah? Semua harus memikirkan ke arah sana. Bicara tentang ayat Quran, bahwa sesungguhnya dalam sebuah hadis dikatakan, Al-Haq bin Nizam, al-haq bila nizam, yang timbul batil bin nizam, kebenaran yang tanpa ditopang oleh sistem dan organisasi yang baik, maka kebenaran itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang memiliki sistem dan organisasi yang baik. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan anda semua. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan jangan ada lagi yang datang ke tempat sholat Jumat terlambat setelah imam memulai salam. Karena Nabi pesankan, orang yang datang ke tempat sholat Jumat, khatib sudah naik mimbar, hilang pahala Jumatnya hari itu. Tetapi juga para pengurus, coba kembangkan sistem yang lebih toleran. Kalau memang tidak bisa karyawan kantor meninggalkan kantor kecuali setelah jam 12, meskipun masuk zuhur 11.40, ditunda saja 20 menit supaya jangan banyak orang yang kehilangan pahala Jumatnya, supaya tidak rusak ibadahnya, supaya betul-betul ibadah ini adalah ibadah yang mencerahkan bagi kita. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita bersama. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, itu pesan yang harus disampaikan oleh setiap hati. Berasal dari kata waqo, berjaga bersiaga. Waqo, berjaga bersiaga, takwa terjaga, tersiagakan. Ittaqullah, buatlah dirimu terjaga, tersiagakan, teringatkan akan Allah dan siap merespon. Itu makna takwa. Maka takwa bukan berarti takut. Saya bukan orang Jawa, tapi ada ungkapan istilah Jawa yang tepat menerjemahkan takwa. Eling lan waspada. Takwa itu ingat selalu akan Allah dan selalu waspada, berada dalam keadaan alert, siap merespon panggilan-panggilan Allah. Ini yang harus kita bangun. Hal yang tambahan yang menarik, dalam bulan Ramadan kemarin, Dirut PT Telkom di kantor pusat di Bandung akhirnya menyadari betul yang namanya manusia bukan tubuh fisik biologis. Manusia adalah ruh, manusia adalah jiwa. Karena itu dalam bidang human capital, dalam bidang sumber daya manusia, manusia tidak cukup dilatih fisiknya, dilatih intelektualnya, harus dilatih dan dipersiapkan juga roh atau spiritualnya. Lewat diskusi yang panjang, akhirnya Telkom membangun apa yang disebut dengan Human Spiritual Capital Management, SCM. Dibentuklah satu unit struktural di bawah yang resmi di dalam struktur organisasi Telkom, ada SCM, Spiritual Capital Management, untuk mengelola aset spiritual dari seluruh karyawan. Dan setelah dimasukkan unit organisasi itu secara struktural di dalam sistem manajemen, seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan tidak lagi lepas. Kalau istilah sekolah, tidak lagi kegiatan ekstrakurikuler, tidak lagi diserahkan kepada serikat pekerja atau masjid, tapi semua kegiatan keagamaan resmi menjadi bagian dari kegiatan kedinasan Telkom. Berarti kegiatan-kegiatan keagamaan teranggarkan, ada budget. Ini hal yang menarik, ada perusahaan besar mau menempatkan spiritualitas langsung di dalam bagian struktur manajemennya dan kemudian menyiapkan budget bahkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, bukan lagi berdasarkan umpat iuran sukarela dari karyawan. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini memberi kesadaran kepada kita. Satu saja, kalau bekas komunis saja memberikan perhatian dan apresiasi tinggi terhadap keagamaan, bagaimana kita yang bukan komunis dan bukan bekas komunis, mengapa kita tidak mau menaruh perhatian terhadap kegiatan keagamaan dengan cara yang lebih baik lagi, sarana yang diperbaiki, budget yang lebih jelas, dan pengaturan waktu yang memang kita tidak lagi mengatakan sholat Jumat dan sholat ini sebagai sambilan. Yang tugas adalah kerja, kedinasan adalah kerja, ibadah dan sholat adalah sambilan, ekstrakurikuler. Tidak. Jadikan ibadah ini bagian daripada proses kedinasan, proses kerja kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Astagfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal haja. Allahumma ya kafiyal himmat. Allahumma ya dafi'al dhariyah. Allahumma ya rafi'al darajat. Allahumma ya syafi'al amrah. Allahumma ya mujibat da'wah. Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna, irhamna, irhamna ya rabbal alamin. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fatah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله واقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.